يقول أخبرت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تدخلنا على أبي الجهم ابن الحارث ابن الصلمة الأنصاري قال أبو جهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام دري أبو جهل تدري عمير مولى ابن عباس bahwasanya Abdurrahman bin Hurmus mendengar dia mengatakan, aku datang bersama Abdurrahman bin Yasar budak atau mauda Maimuna istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kami datang mendatangi Abi Jahm bin Harith bin Simma al-Ansari. Bahwasanya Abu Jahal mengatakan Nabi datang dari arah sumur Jamal. Fadaqihu rajul, seseorang menjumpai Nabi, yakni bertemu, berpapasan. Fasallama alaihi, orang tadi bersalam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi, Nabi tidak menjawab salam orang tadi. Hatta aqbala ala al-jidar, sehingga sampai beliau menghadap ke dinding. Famasaha wajhahu wa yadayhi, lalu beliau sapukan ke wajah beliau dan kedua tangan beliau. Thumma radda alaihi salam, kemudian Nabi menjawab salam tersebut. Kemudian dalam hadis 823, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Umair qala haddathana Abi qala haddathana Sufyan an Dhahhak ibn Uthman an Nafi' an ibn Umar أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. Dari Ibn Umar, maksudnya ada seseorang lewat sementara Nabi sedang buang air kecil. Orang tadi bersalam kepada Nabi, فلم يرد عليه, dan Nabi tidak menjawab salam tersebut. Dari dua hadis yang telah kita bacakan ini, bahwa hadis yang pertama ketika Nabi datang dari arah sumur Jamal, berarti dia buang air di sumur dekat sumur itu, kemudian dia datang, ya, bertemu dengan seseorang. Lalu orang itu bersalam kepada Nabi dan Nabi tidak menjawab salamnya. Sampai beliau menghadap ke dinding dan beliau melakukan tayamum, menyapu kepalanya dan kedua tangannya, kemudian baru beliau menjawab salam. Imam Nawawi mengatakan di sini, hadzal hadis ini mahmulun ala annahu kana 'aliman bil ma halat tayammum. Hadis ini ditafsirkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tidak memiliki air. saat dia ngeteng. Ya, ketika dia tidak ada air di situ, sehingga dia bertemu. Fa inna tayammuma ma'a wujudi al-ma' la yajuzu lil-qadir 'ala istimali. Jadi dipahami kondisi Nabi bertayamum tadi karena tidak ada air. Kenapa? Karena tayammum dengan keberadaan air tidak boleh bagi orang yang mampu di air. Jadi kalau seandainya ini ada air, dia mampu pakai air, lalu dia pilih untuk bertayamum, tidak. Wala farqa baina an yadhiqa waqtu shalah wa baina an yattasir. Tidak ada perbedaan antara sempitnya waktu sholat atau lapang. Yani mas terjepit nih, wah tinggal sedikit lagi waktu. Atau waktu musim. Nah, sama dengan orang jamaah haji. Ya, jamaah haji, sebagian dari jamaah haji ketika dia tidak punya wudhu di dalam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mereka tidak wudhu, mereka ngambil tayamum ke lantai. Sementara air ada, yang dipikirkannya apa? Nanti antrian panjang. Kalau keluar, nanti sholat ketinggalan, sholat berjamaah. Nah, ini dia kata Imam Bukhari, tidak ada perbedaannya. Jika dia mampu memakai air, artinya mampu memakai air adalah tidak ada yang menghalanginya untuk memakai air. Dia mampu, air ada, tempat wudhu ada, maka tidak boleh dia bertayamum sebagai pengganti berwudu, sementara wudunya bisa. Wala farqa aidan baina salati janazah wal aid wa ghairiha. Begitu juga tidak ada perbedaannya antara salat jenazah atau salat id atau salat fardu. Mungkin ada orang mengatakan salat fardu kita, tapi kalau jenazah karena salatnya salat sunat misalnya, ya, nggak ada, harus dilaksanakan seperti itu. Yaitu jika seandainya ada, dia mampu memakai air dan air ada, tidak boleh dia mengalihkan atau menukarnya dengan tayamum. Hadza madzhabuna wa madzhabul jumhur. Ini adalah madzhab kita, yakni maksudnya pendapat dari madzhab dan pandangan mayoritas ulama. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yajuzu an yatayammama ma'a wujudi al-ma'i li salati janazah wal 'id idza khafa fawtuhuma. Abu Hanifah berpandangan boleh bertayamum walaupun ada air untuk salat jenazah dan salat jika dia khawatirkan waktunya berlalu. Karena sholat jenazah dan sholat id itu punya waktu. Kalau sudah sholat, tidak ada lagi untuk diqadha. Ya. Wa hatta al-Baghawi min ashabina an ba'd ashabina annahu idza khafa fawta al-fariidah li dhiqi al-waqti salaha بالتيمم ثم توضع وخضاها والمعروف أولى الأول المعروف الأول والله أعلم. البغوي menceritakan dari sebagian kami dari tentang sebagian pendapat dari mazhab Syafi'i. Apa katanya? jika dikhawatirkan hilangnya waktu sholat fardu disebabkan sempitnya waktu untuk mengerjakannya, maka dia kerjakan dengan bertayamum. Misalkan waktu sholatnya tinggal sedikit, cari air nggak ada, takut nanti khawatir kelewatan, dia katakan bertayamum, kemudian dia berwudu dan dia qadha sholatnya ya, agar tapi al-ma'ruf yang terkenal itu adalah pendapat yang pertama, yaitu apabila ada air, maka tayamum tidak bisa dipakai bagi orang yang mampu memakai air. Wa fil hadis, wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama, jawazu tayammum bil jidar idza kana 'alayhi ghubar. Boleh bertayamum dengan dinding jika di dinding itu ada debu. وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف. Dan ini adalah boleh menurut kami, yakni Syafi'i, dan menurut mayoritas ulama dari ulama terdahulu dan ulama belakangan. واحتج به من جوز التيمم بغير التراب. Dan berdasarkan hadis ini juga berhujah bolehnya bertayamum tidak dengan memakai tanah. Ya. Walaupun tidak ada tanah. Ya, berarti di lantai yang tidak ada tanahnya. Wa ajab al-akharun bi'annahu mahmulun ala jidari alaihi turab. Kelompok lain membantah atau menjawab argumentasinya bahwa dinding itu terbuat dari tanah. Ya, dinding itu terbuat dari tanah. Wa fi dalilun ala jawazi tayammum bin nawafil wal fadha'il. Baik, jadi kalau tentang bertayamum dengan dinding tadi, apa kesimpulan dari pendapat ulama? Secara umum, ya bolehnya bertayamum dengan dinding apabila ada debunya. Ya, berarti ke dinding, nggak tanah. Berdasarkan itu, sebagian berhujah bolehnya bertayamum tidak dengan memakai tanah. Ya. Baik. Agar tapi dibantah oleh ulama lain bahwasanya bolehnya bertayamum ke dinding karena dinding itu terbuat dari tanah. begini gimana kesimpulannya? Yang pertama, apabila ada debunya boleh bertayamum. Apakah dindingnya dari tembok, dari yang lain, ya? Tidak dari tanah. Kalau dari tanah sudah jelas. Tapi kalau tidak dari tanah, asalkan dia ada debu. Kemudian begitu juga kalau seandainya bolehnya bertayamum tidak dengan tanah, ya seperti lantai misalnya, atau sebagian dari penafsir ulama tentang makna sa'id, yaitu lapisan pertama di atas permukaan bumi. Walaupun misalkan kita berada di hamparan batu yang licin, ya, misalkan pergi ke suatu daerah, semuanya hamparan batu, batu besar yang licin, maka kita bertemu di atasnya. Ada atau tidak ada tanahnya, ada atau tidak ada debunya, maka kita bertemu. Karena itulah pembukaan bumi, ya, itu yang dimaknai oleh dalam bahasa Arab adalah sa'id, ma'ala wajhi al-ard, apa yang ada di atas permukaan bumi. Ya, kalau begitu gimana kalau seandainya ada seorang berada di daerah padang rumput di New Zealand, ada rumput yang luas, cari air tidak ada. Bagaimana temun? Ya, temun dia di atas rumputnya, walaupun tidak ada debu. Baik. Wafi dalil, dalam hadis ini dalil bolehnya bertayamum untuk amalan-amalan sunat dan amalan-amalan yang baik. Apa amalan yang baik? Kesujud di tilawah, seperti sujud tilawah, wasyukur, sujud syukur, wamassil mushaf wa nahwiha, atau menyentuh Al-Quran atau baca Al-Quran atau menjawab salam. Ya. Nabi SAW ditanya, menyampaikan, menjelaskan bahwasanya ketika dia orang ada yang bersalam, tapi Nabi tidak menjawabnya. Nabi mengatakan bahwasanya saya tidak mau menjawab dalam kondisi tidak bersalam, tidak suci. Baik. Kama yajuzu lil-fara'id, boleh bertayamum untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah dan amalan-amalan yang baik, sebagaimana juga boleh untuk amalan fardu, salat fardu. Wa hadha madhhabu al-ulama kafatan illa wajh shadha al-munkar li ba'd ashabina. Ini adalah pendapat ulama semuanya yang mengatakan boleh bertayamum untuk sholat fardu. Tentu syaratnya dari apa? Tidak ada air. Kecuali ada sisi pendapat yang aneh dari sebagian dari pengikut kami. Dia mengatakan anna wala juzu tayamum ala illa lil fara'id. Walaysa hadha al-wajhi dia berpendapat tidak boleh bertemu kecuali hanya untuk fardu saja. Ini adalah pendapat yang tidak bisa diambil. Fa'inkila kaifa yatayamam bil-qidari biwairi izni malikihi. Bagaimana dia boleh bertayamum dengan dinding tanpa seizin pemilik dinding itu? Faljawab annahu mahmulun ala anna hadzal jidar kana mubahan. Umulukan al-insan ya'rifuhu. Maka dipahami atau ditafsirkan bahwa dinding itu adalah dinding yang sesuatu yang dibolehkan, atau dia pemilik dari orang yang dikenal. Fa'adanna alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammamu bihi li'ilmi bi'annahu la yaqra'u malikuhu dhalika. Maka Nabi melakukan hal itu dan bertayamum karena Nabi mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak diingkari oleh pemiliknya atau tidak dibenci oleh pemiliknya. Wa yajuzu mithla hadha wal hadha hadhi li ahadin nas. Maka kondisi yang seperti ini boleh, ya. Dan kondisi ini adalah kondisi yang untuk perorangan tertentu, tidak semua. Fa nabi dan nabi aula, nabi adalah nabi utama. Yani orang-orang yang kenal, oh ini saya tahu ini anak apa, dinding ini dinding si fulan, kalau lakukan ini tidak apa-apa. Hadis yang kedua mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang kencing, ada seorang yang lewat. Dia salam, Nabi tidak menjawabnya. Di dalam hadis ini, fihi anna muslim, menunjukkan bahwa seorang muslim fi hadzal hal la yastahiqqu jawaban. Wa hadha muttafaqun alayh. Orang yang bersalam kepada orang sedang buang air itu kondisi yang tidak perlu untuk dijawab salamnya. Dan ini disepakati. Kala ashabuna mengikut Imam Syafi'i, dia mengatakan wa yakrah an yusallima ala al-mushtaghil bi qada' al-hajati al-mawl wal-wa'id. Makruh hukumnya bersalam kepada orang yang sedang sibuk, sedang membuang hajatnya, baik kencing maupun buang air besar. Enggak boleh kita salam. Makruh. Fa in sallama 'alayhi kana lahu raddus salam. Kalau seandainya dia salam, maka makruh hukumnya untuk dijawab salamnya. Ya. Qalu wa yaqra'u lil qa'idi 'ala qada'i haja yadhkuru Allah ta'ala bi syai' min al-adhkar. Mereka mengatakan menjawab salam aja mungkin ya tidak boleh, makruh. Lalu mereka mengatakan dibenci juga bagi orang yang sedang duduk untuk membuang hajatnya, dibenci untuk berzikir kepada Allah. Ya. Walaupun apa saja zikirnya. Allah fala yusabbih wa yuhamdih wa yuruddis salam wa la yashmit al-'atis wa la yahmidillah ta'ala idza 'atas. Maka dia tidak boleh bertasbih saat dia jongkok. Tidak boleh dia bertasbih, tidak boleh dia bertahlil. Tidak boleh dia menjawab salam. Kalau seandainya dia mendengar orang bersin di luar WC, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, nggak boleh dia jawab. Baik. Kalau dia bersin di dalam WC, juga dia tidak boleh mengucapkan alhamdulillah. Ya. Wala yaqulu mithla ma yaqulu muadzin. Dia juga tidak boleh menjawab jawaban adzan. Dia di WC ini, dengar dia ada. Dia tidak. Tidak boleh dia jawab. Qalu, mereka mengatakan, wa kadzalika la ya'ti bi syai'il adzkar fi hal al-jima'. Begitu juga dia tidak boleh menyebut zikir dalam kondisi dia berhubungan badan dengan istrinya. Ya. Tapi zikirnya kapan? Sebelum mendatangi istri. Ya. Wa idza atasa fi hadhihi al-halah, ihmadullah fi nafsihi wa la yuharib bi lisani. Kalau seandainya ya, wa la yuharib bi lisani. Kalau seandainya dalam kondisi itu dia bersin, dia memuji Allah dalam hatinya. Tidak boleh dia gerakan bibirnya. Ya, karena kalau digerakkan bibirnya terhitung. Baik. Wa hadha alladhi dzakarnahu min karahati dzikr fi halati al-bawl wal-jimam. Wa karahatu tanzih la tahlil. Apa yang kita sebutkan dari hukum makruh dibenci untuk berzikir pada kondisi-kondisi tadi seperti kondisi kencing dan berjima, itu adalah karahatu tanzih, kebencian untuk menjaga, mensucikan, bukan tahrim, bukan pengharaman. Jadi artinya apa? Meninggalkannya lebih utama. Ya, tidak melakukan lebih utama. Fala isma ala fa'ilihi. Kalau ada yang melakukannya, tidak berdosa. Ya. Wa kadzalika yurfa al-kalam ala qada'i al-hajah. بنوع من أنواعها من أنواع الكلام. Begitu juga dibenci untuk berbicara pada saat kencing atau menghajar, apapun bentuk pembicaraannya. Hati-hati orang yang mau kencing pakai HP selang. Sedang kencing, mau masih ngomong dengan HP. Ya? Atau ada dua orang yang sedang berbicara ke WC, WC berdiri sambil kencing berdua dekat-dekatan masih ngomong juga. Ini makruh, ini tidak ada. Wa istathna min hadhihi min hadha kullih mawdhu' ad-darurah. Tentu dikecualikan kalau darurat. Ya. Misalkan ada orang lagi cari, pas dia dalam WC. Saya di dalam, diamnya ini. Saya di dalam, sudah ampuh, sudah tidak apa-apa, darurat. Ya. Wa kama idza ra'a dhariran yakadu an yaqa'a fi bi'rin aw ra'a hayyan aw aqrab aw ghayra dhalika yaqsadu insanan. وغير ذلك يقصد الإنسان أو يقصد الإنسان ونحو ذلك فإن الكلام في هذه الحالة ليس مطلوبا وواجب. Atau seperti darurat itu seperti apa? Dia melihat dia sedang kencing nih, atau buang hajat di, kalau di kampung misalkan di kurungan, di jamban, di tabe-tabe itu. Taunya ada orang buto yang jatuh di tabe itu. Ya udah, dia teriakin, walaupun dia sedang buang. Itu darurat. Atau dia lihat ular. Ya, dia lihat ular atau dia lihat kera jengking. atau yang lainnya, atau dia ada dia tuju seseorang tadi seperti ini. Ada yang mencari seorang atau yang dalamnya di kamar dia apa di dalam WC misalkan dalam mendakui dia ya. Karena itu adalah dalam kondisi yang seperti ini tidak makruh, malah kondisi kadang-kadang harus yang wajib dia dulu orang lama sholat dalam lalu dalam tabek misalnya ya udah dia sampaikan yang terakhir mau bantu dia senang dia mau aja. Buah hajatnya kalau selesai hanya bisa diberhentian ya tidak bisa separuh-separuh enak maka namanya buah hajat kalau ada orang mengatakan begini kok kamu mana? Ya namanya saya menghilangkan hajat saya ya hajat saya sampai kebutuhannya sampai selesai ya wahadhan nabi zakarnahu minal karasi hadat ikhtiyar yang kita sebutkan makruh di sini ketika kondisi pilihan ini tidak dalam kondisi darurat. Baik. Ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat insyaallah. Besok pembahasan yang lain insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Boleh jadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berhajat beliau yatawar bersembunyi sehingga tidak dilihat. Boleh jadi mungkin kalau kelihatan kepalanya orang tadi nggak tahu bahwasanya Nabi sedang buang hajat. Ya, boleh jadi orang tadi nggak tahu Nabi sedang buang hajat. Nabi tidak balas. Ya, mungkin kelihatan separuh badannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di Hudzaifah. Nabi kencing, Hudzaifah disuruh untuk berdiri di belakang beliau. Ya, untuk apa? Sebagai menutup posisi dia. Orang melihatnya Hudzaifah, jadi orang tidak melihat Nabi juga. Allah wa. Gimana? Kalau kita kencing tidak ada air, kita bisa beristinja, beristijma dengan batu, ya, atau dengan tisu, ya, atau dengan dinding. Tapi harus selalu dan nanti apa najis dari dindingnya. Kalau batu kan bisa nanti hujan apa membersihkan. Jadi pertama sebelum kita buang hajat kencing harus mempersiapkan bekal. Misalnya kita bawa tisu bisa, ya kita bawa tisu. Atau kita buat tiga batu, tiga butir batu. Jadi setiap polesan satu batu, polesan batu. Ya. Kalau apa? Tadi disebutkan, kalau dalam hati tidak dilafazkan